Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'alal Qur'ana fi qulubi ahibba'ihi wa ja'alal Qur'ana fi harakati wa nashatati asfiyaihi fa'asbahu ma'al Qur'ani zahiran wa batina wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi imamul awliya wa akramul asfiya wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ya rabbana habib ilayna al-Qur'an waj'alhu ya rabbana fi qulubina kama ja'alta li ahibba'ik waj'alhu fi harakatina wa nashatatina wa la nufarikuhu wala nufarikuhu fi kulli ahwalina waj'alna ya rabbana awladana min ahli al-qur'ani wahshurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihim waj'al imamana fi hadhihi al-hayah al-qur'ana Allahumma ya rabbana fshurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa terus membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karangan Abi Zakaria Yahya Ibn Syarafuddin An-Nawawi, karangan Imam Nawawi, sebuah buku besar bentuknya si kecil tapi di situ mencakup banyak hal yang harus kita ketahui berkenaan dengan hukum-hukum Al-Quran, adab tata krama kita dengan Al-Quran, dan semoga dengan ilmu yang diberikan oleh Imam Nawawi kita semakin khusyuk dengan Al-Quran, kita semakin beradab dengan Al-Quran, kita semakin mudah mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ada bersama kita di lahir kita dan batin kita, perilaku kita, gerak-gerik kita adalah dengan Al-Quran. Dan sungguh itulah ahli Quran. Ahli Quran adalah yang Allah telah menjadikan Quran di hatinya. Ahli Quran adalah orang yang telah dijadikan Al-Quran digerak-geriknya orang tersebut, sehingga tidak melihat kecuali dengan Al-Quran, tidak berjalan kecuali dengan akhlak Al-Quran, tidak jual beli kecuali dengan akhlak Al-Quran. Bersama siapapun dia akan menggunakan akhlak Al-Quran, itulah para ahli Al-Quran. Dan semoga kita dibenarkan, dijadikan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran, selalu bersama Quran di lahir kita dan di batin kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para pendengar dimanapun anda berada, juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kita sudah sampai kepada bab tentang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin fi babi adabi qiraatil Qur'an adabil qiraati ila anqal faslun. Ini fasal fi istihbabi talabil qiraati thayyibati, tentang anjuran kesunahan mencari bacaan Al-Qur'an min hasanis sauti, dari orang yang bagus suaranya. Karena itu mudah untuk menggugah hati. Tentunya jangan lupa seperti yang kami sampaikan di hari yang lalu, di sini harus kita bedakan bagi orang yang lawan jenis. Bukan seorang laki-laki. Kalau begitu saya akan mencari seorang perempuan yang suaranya bagus. Kaum laki-laki yang minta, ini enggak benar. Di sini ada aturan yang memang tidak ditulis oleh Nawawi kecuali di akhir nanti. Dianjurkan untuk kita mencari orang yang suaranya bagus untuk membaca Al-Quran lalu kita mendengarnya, dan begitulah yang dilakukan para sahabat Nabi. Karena kadang kalau kita membaca sendiri suara kita kurang menarik, tidak terenyuh hati kita. Tapi di saat dibacakan oleh orang dengan suara yang indah, yang bagus, hati kita tersentuh. I'lam ketahuilah anna jama'atin minas salafi, sekelompok ulama-ulama salaf, kanu mereka itu yatrubuna, mencari min ashabil kiraati, dari orang-orang yang membaca Al-Quran, bil aswatil hasanati, dengan suara-suara yang bagus. Ayyakra'u, mencari orang-orang yang suaranya bagus untuk membacakan Al-Quran, wahum, dan mereka para ulama-ulama salaf tersebut, yastami'una, mendengarkan. Wahada muttafaqun, dan ini sudah disepakati ala istihbabihi, tentang kesunnahannya. Jadi kesunahan mencari orang yang suaranya bagus untuk membacakan Al-Quran, ini sudah disepakati. Wa wa'adatul akhyari, dan ini kebiasaannya orang-orang pilihan, orang-orang baik. Al-muta'abbitina, yang rajin beribadah. Wa ibadillahi, wa ibadillahi salihin, dan ini kebiasaan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa, dan yang demikian ini adalah sunnatun, satu sunnah thabitatun, yang tetap. An Rasulillah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sahha, dan telah datang, telah benar riwayat dari An Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah ridha anhu, kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra' alayya al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an untukku. Ikra', bacalah alayya untukku Al-Qur'an, Al-Qur'an. Bacakan Qur'an wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Qur'an untukku. Ini Rasulullah yang minta membaca. Rasulullah Nabi, Rasulullah pandai membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Tapi suatu ketika minta kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hai Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Quran untukku. Fakultu, maka aku berkata, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku berkata, aku jawab, ya Rasulullah, akra' alaika wa alaika unzil, aku membaca Al-Quran untukmu, sementara Al-Quran turun kepadamu. Bagaimana ya Rasulullah, aku harus membacakan Quran untukmu? Bukankah Al-Quran diturunkan untukmu ya Rasulullah, kepadamu diturunkan? Qala, dijawab oleh Rasulullah, inni uhibbu, aku senang, an asma'ahu, untuk mendengar Al-Quran, min ghairi, dari orang selainku. Ternyata Rasulullah ingin mendengar suara Al-Quran dikumandangkan oleh orang lain. Waqara'atu 'alaihi, kemudian aku membacakan Al-Qur'an untuk Rasulullah, surat An-Nisa, surat Nisa. Hatta idza ji'tu, sampai aku, hatta sehingga idza ji'tu, saat aku sampai, ila hadhil ayah, sampai ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana suatu ketika nanti di hari kiamat, di saat kami datangkan semua umat dengan syahidnya, saksi mereka. Saksi mereka, nabi mereka. Yang bahkan mengatakan, ini adalah umatku, selamatkan. Ini umatku, selamatkan. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan aku akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi buat umatmu ini. Ayat itu turun untuk nabi, dan dia dibicarakan nabi, bahasanya Nabi Muhammad lah. Kelak yang akan, ini cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad dengan umat beliau, ini cerita yang panjang, syafaat beliau, pertolongan beliau. Nabi Muhammad di saat mendengar ayat itu dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup. Nabi Muhammad tahu, sadar ayat yang dibacakan itu adalah berkenaan tentang diri beliau sendiri. Hasbuk, cukup, al-an, sampai di sini, sekarang cukup. Faltafattu ilaihi, kemudian aku menoleh kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fa idza ainahu tadrifani, matanya berlinang dan meneteskan air mata. Rasulullah ternyuh dan menangis di saat seperti itu karena merasa bahasanya beliau adalah syahid. Di tengah-tengah umat beliau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Warwad Darimi, Imam Darimi menyebutkan Wakhiru dan yang lainnya. Biasanitihim, dengan sanad mereka, an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Sayyidina Abd Umar bin Khattab, annahu kana yakulu, sesungguhnya Sayyidina Umar berkata, li Abi Musa al-Ash'ari, kepada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha, dzakirna rabbana. Sayyidina Umar berkata, dzakirna, ingatkan aku kepada Tuhan kami. Ingatkan aku kepada Allah. Fayaqra indahu, kemudian Abi Musa al-Ash'ari yang sudah masyhur dengan suaranya yang bagus, membacakan Al-Quran untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar juga ingin mendengarkan Al-Quran dari lidah dan mulutnya orang lain. Wal atharu fi hadha, adapun riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in fi hadha tentang hal ini, kathiratun, sangat banyak, kathiratun, banyak, ma'rufatun, sangat ma'ruf, sangat sangat masyhur. Waqad mata jama'atun, dan telah banyak, telah meninggal banyak orang, minas solihin, dari orang-orang soleh, bisababi qira'ati man sa'aluhu, gara-gara bacaan orang yang diminta untuk membaca al-qira'ata, bacaan. Ada banyak orang minta dibacakan Al-Quran, di saat begitu terenyuh, tersentuh hatinya hingga sampai meninggal. Banyak, wallahu a'lam. Waqad istahabba ba'dul ulama, dan telah mensunnahkan, menghimbau sebagian ulama, ayyustaftaha, hendaknya dibuka majlisu hadithi rasulillahi, majlis hadis Rasulullah, termasuk majlis taklim di dalamnya, wa yukhtam, dan juga ditutup, bi qiraati qari'in hasanis sauti, dengan bacaannya seorang qori yang bacaannya bagus. Ma tayassara minal qur'ani, ma sesuatu tayassara, yang gampang-gampang, maksudnya ayat sekelumit atau sedikit dari, tayassara sedikit, minal qur'ani, al-qur'an. Jadi ini yang dilakukan oleh kita, alhamdulillah. Jadi sebelum ada acara, misalnya Al-Quran dulu didahulukan, kemudian ada hadis Nabi dibacakan, kemudian salawat kepada Rasulullah. Tapi ingat, bacaan yang benar, bukan bacaan yang haram kita dengarnya kayak kemarin, yang meliuk-liuk panjang sampai tidak tahu sampai di mana. Apalagi kadang seorang perempuan ditampilkan di depan kaum laki-laki dengan suara yang mendayu-dayu. Bukan kita dapat pahala, kalau dikatakan oleh Imam Nawawi haram, kita bukan dapat pahala. Menjadikan Al-Quran tidak manfaat untuk kita. Tuma innahu, dan sesungguhnya, yambahi, seyukyanya, hendaknya, lil qari'i, bagi orang yang membaca, fi hadhil mawatini, di tempat-tempat ini, ayyakur amayaliku bil majlisi, jadi majlisnya sesuaikan, ayyakur, kalau di tempat-tempat tadi, majlis hadis, majlis ilmu, biasanya munasabatnya apa? Kalau Isra Mi'raj, ada tentang subhanalladzi asra, kan begitu. Hendaknya di tempat-tempat ini, hendaknya membaca, ya ma yaliku bil majlisi, yang sesuai dengan majlis, wa yunasibu, dan cocok dengan majlis. Wa antakuna kira'atu fi ayatil khawfi, wa antakuna, hendaknya ada kira'atuhu, bacaan orang tersebut, fi ayatil khawfi, ayat yang berbicara tentang hal-hal yang menakutkan, artinya agar kita takut kepada Allah. Dan sesaat roja'i, ada harapannya agar dia semangat beribadah. Tentang surga, tentang pahala. Wal mawa'id, dan tentang petuah-petuah. Wal tazhidi, dan hal-hal yang menjadikan tidak cinta dunia. Fid dunia, di dunia. Wal targhibi, dan yang menghimbau. Bil akhirati, cinta akhirat. Wa ta'hubillah, dan agar mempersiapkan di akhirat. Wa qasril amali, dan agar tidak banyak angan-angan di dunia. Jadi senantiasa ini pikirkan akhirat, wa makarimil akhlaki, tentang kemuliaan-kemuliaan akhlak. Faslun, fasal. Ini ada ya, amalan itu perlu. Jadi kalau ada pembukaan majlis hadis, dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin dibaca, yang bisa dibaca. Tayasar, ringan saja, jangan panjang. Faslun fasal, yang bagi seyogyanya lil qari, bagi orang yang membaca Al-Quran. Idza ibtada'a, jika ia memulai, fi min wasati surati, dari pertengahan surah. Pertengahan surat Al-Quran, ayyakifa aw waqafa ala ghairi akhiriha. Jika dia muakaf berhenti ala ghairi akhiriha, di selain akhir surah, ayyab tadi'a min awalil kalami, hendaknya dia memulai dari awal pembicaraan, al-murtabit ba'duhu, yang ada sambungan sebagiannya, biba'din dengan yang lainnya. Jadi kalau ingin memotong ayat itu yang sekiranya ada nyambung dengan sebelumnya, jangan motong ayat nanti janggal. Wa kadza idza waqafa, begitu juga. Jadi kalau memulai jangan enggak enak begitu. Maknanya itu enggak nyambung. Memulai ayat sementara ayat ini ada sambungannya sama sebelumnya, kepotong begitu. Itu juga enggak enak. Atau mengakhiri sebuah ayat berhenti waqaf. Wa kadzalika, begitu juga, idza waqafa, jika dia waqaf, ayyakifa, hendaknya ia waqaf alal kalamil murtabiti, kepada kalam omongan atau firman al murtabit yang ada sangkut pautnya. Wa indal intihai wa indatihail kalami, di saat selesai omongan. Jadi kalau sudah selesai maknanya baru di titik. Baru henti. Walai taqayyatu fil ibtida'i wa la fil waqi bil azza, jangan hanya karena lembaran atau juz pas lembaran terakhir. Sebab ada sebagian Al-Quran yang memang misalnya lembaran terakhirnya itu tidak pas waqaf. Ada sebagian cetakan yang dulu itu pas lembaran terakhir itu adalah potongan ayat, sambungannya adalah sebelahnya. Jangan berhenti di situ, berhenti selesaikan sampai ayat itu berhenti. Jangan dipotong-potong begitu. Contoh saja, Yasin wal Quranil Hakim innaka lamina. Lamina besok diputus ya, apa artinya lamina? Al-mursalinya lembaran berikutnya, ya enggak begitu caranya. Jadi ya, jadi ditolong diselesaikan. Fa inna qad takunu wasatal kalami al-murtabitu, fa innahu qad takunu fi wasatil kalami al-murtabiti bil kalami, kadang waqaf berhenti itu ini syuf bil ajzajus ahzab hizib tu, batasan-batasan, bukan bergantung pada itu. Wal asyar, barangkali dibagi Al-Quran itu menjadi berapa bagian begitu, 10 bagian. Jadi ada bagian-bagian batasan Al-Quran, jangan terikat dengan batasan lembaran atau juz atau ini. Akan tapi berhentilah dengan makna yang sudah sempurna, berhenti di makna yang sudah sempurna, waqaf yang sempurna. Fa innaha, sebab bacaan itu qatakuni fa wasati kalam, kadang-kadang di tengah omongan, al-murtabiti bil kalami, yang ada hubungannya dengan kalam sebelumnya atau setelahnya. Kal juz illati fi qawli, seperti di dalam Al-Qur'an, wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan hawa nafsuku, tidak merasa terbebas, aku tidak akan menganggap aman dengan hawa nafsuku. Kok begitu tok, enggak enak benar. Padahal lalu jadi inna nafsal ammaratun bisu, begitu. Wal muhsanatu minan nisa'i, berhenti. Perempuan-perempuan yang menjaga diri, kenapa? Famakana jawab qaumihi, maka tidak adalah jawaban kaumnya Nabi itu kecuali, nah ada terusannya, illa angqalu. Berhentinya famakana jawab qaumihi, wa may yaqrut minkunna lillahi wa rasulihi. Ini ada beberapa contoh. Wa ma anzalna 'ala qaumin ba'di min jundi minas samaa'i. Ada lanjutannya. Jadi enggak enak dipotong begitu. Ilai yuraddu 'ilmus sa'ati, dipotong. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Qala ma khatbukum ayyuhal mursali, ayyuhal mursalun. Bagaimana Al-Ahzab, begitu juga tentang hizib. Hizib, hizib itu ada pantau. Ada sebagian rukuk. Hizib atau macam-macam istilah lah. Setiap-setiap ulama membuat istilah untuk membagi-bagi ayat Al-Quran agar apa? Membagi Al-Quran agar mudah untuk diselesaikan. Kadang untuk mudah dihafal. Atau mungkin lembaran, selembar berhenti. Tapi kalau berhentinya itu enggak enak, kepotong, jangan berhenti di situ. Wa dzikrullah bi ayyamin ma'dudat. Wa qali ta'ala qul au nabbiikum bi khairin min dzalikum. Bagah tidakkah kamu ingin untuk aku beri sesuatu yang sangat bagus untukmu? Apa itu? Berhenti. Orang mikir apa sih tadi mau disebutkan? Ada orang dengar? Qul au nabbiikum bi khairin min dzalikum. Apakah kamu ingin aku tahu yang lebih bagus dari itu semua? Shadaqallahul azim. Apa ya tadi itu? Lanjutannya apa? Jadi enggak tak nyaman begitu. Kullu hadza wa syibhu, maka ini semua dan yang serupa, maksudnya hal-hal kayak begini itu, yambahi alla yubtada bihi wa la yuqaf alaihi. Jadi ayat-ayat begini hendaknya tidak memulai di situ dan juga kita tidak wakaf di tempat itu. Fa inna muta'alliqun bima qablahu, sebab ada hubungannya dengan sebelumnya atau setelahnya. Wala yaghtarul naz wala yaghtarul insanu, jangan tertipu manusia ini. Makanya kalian jangan tertipu. Bikasratil fa'ilina, banyaknya orang yang melakukan kayak begitu. Lahu terhadap Al-Quran. Minal qurra'i, dari para qurra' alladina la yura'una, yang mereka itu tidak menjaga. La yura'una, mereka tidak menjaga. Hadil adaba tatakrama, ini. Walai fakiru, dan mereka tidak pernah bertafakur. Fi hadhil ma'ani, tentang makna-maknanya. Jadi enggak menyadari maknanya dibaca itu apa. Wal yamtathila. Wal yamtathila. Mohon maaf, ini soundnya di sana tidak kedengaran kayaknya. Tolong langsung tanggap ya, anak. Soundnya. Wal yamtathila, hendaknya ia menjalat melaksanakan. Wal yamtathila, hendaknya ia menjalankan melaksanakan. Ma rawahul hakimu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah, ya Abu Abdullah, bi isnadih, dengan sanadnya. Anis Sayyidil Jalili, dari yang sangat mulia, yang mulia, Al Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Fudail bin Iyad. La tastawhish, jangan merasa enggak enak. Jangan merasa enggak nyaman. Jadi kalau kita jalan, misalnya jalan secara zahir, kalau kita berjalan di sebuah tempat yang jalan itu sepi, lengang, itu kan enggak nyaman. La tastahis, jangan merasa asing, enggak nyaman. Turuqal huda, menuju jalan kebenaran, hidayah. Likillati ahliha, karena sedikitnya yang menempuh jalan itu. Maksudnya apa? Ini isyarat. Sudahlah wahai orang yang baca Al-Quran yang benar, jangan takut biarpun banyak orang enggak senang sama kamu, sudah. Jangan ngikuti baca Al-Quran kalau ikut-ikutan orang, enggak karu-karuan. Kamu baca Al-Quran yang benar, dengan cara baca yang benar, adab yang dibacakan oleh Imam Nawawi tadi, dengar. Terserah biarpun orang ngomong apa. Biarpun jalan ini yang kau tempuh dengan cara benar ini enggak banyak pengikutnya. Selain pengikutnya meliuk-liuk di sana itu lagunya. Al-Qurannya enggak karu-karuan, biarin. Amin. Wala tastawhish, jangan merasa kau merasa enggak nyaman. Turuqal huda, di saat kau beristiqomah dengan kebenaran cara baca Al-Quran, tapi ada bacaan yang enggak karu-karuan, banyak orang hancur di situ, kamu jangan ikut. Latak taranno, jangan tertipu engkau. Bika turatil halikida, banyaknya orang yang hancur di dalam bacaan ini. Walayadurruka, dan tidak akan membahayakan kamu. Illatus salikina, sedikitnya orang yang menempuh jalan kepada Allah. Menempuh jalan benar itu enggak banyak orangnya. Tapi kamu enggak usah khawatir. Walihadal makna, di dalam hal makna, dalam makna ini qala ulama berkata, qiraatu suratin qasiratin bikamaliha, membaca surat pendek sempurna. Qiraatu suratin, membaca surah qasiratin pendek, bikamaliha sempurna, afdalu, lebih bagus, min qiraati ba'di suratin tawilatin, lebih bagus daripada membaca sebagian surat yang panjang. Biqadril qasirati, tapi waktunya kayak baca ayat pendek. Kita membaca ayat pendek sempurna 10 menit. Sempurna 10 menit. Kemudian kita membaca ayat panjang, ayat panjang enggak sempurna, tapi ayat surat. Kita membaca surat panjang enggak sempurna 10 menit. Sama-sama 10 menit, maka yang sempurna lebih bagus daripada tidak sempurna. Fa innahu qad yakhfal irtibatu, sebab kalau ayat dipotong itu, Kalau surat itu dipotong, qad yakhfa, kadang tersembunyi al-irtibatu, hubungan makna ala ba'din nasi, bagi orang. Jadi kalau ayat yang dipotong itu, surat yang dipotong itu bisa saja maknanya tersembunyi bagi sebagian orang, fi ba'dil ahwali, dalam sebagian keadaan. Karena tersembunyi irtibat, sambung, sangkut pautnya ayat dengan ayat, maka makna keagungan Al-Quran berkurang nanti. Sehingga orang tidak ngeh, tidak nyambung, karena apa? Ayatnya itu dipotong begitu. Maka membaca sempurna surat itu lebih bagus daripada membaca surat yang tidak sempurna, kalau waktunya sama. Waqat rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi Ibnu Abi Dawud, dengan sanadnya meriwayatkan Al-Abdillah dari Sayyidina Abdullah bin Abi Hudail At-Tabi'i, dari Abdullah bin Abi Hudail At-Tabi'i Al-Ma'ruf radhiyallahu anhu, yang sangat masyhur itu, yang sangat ma'ruf. Qala, beliau berkata, kana yakrahuna ay yakra'u ba'dal ayati wa yatruku ba'daha. Kanu, mereka itu yakrahuna, tidak senang, ayyakra'u, kalau mereka pada membaca Al-Quran, ba'dal ayati, sebagian ayat, dicuplik sebagian ayat, wa yatruku, dan ditinggal ba'daha, sebagian yang lain. Motong-motong ayat, para ulama dahulu enggak senang baca sempurna. Faslun, fasal. Ilam, sesungguhnya ketahuilah, anna qira'atul Qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu, fasrun, ini fasal, fi ahwalin, di dalam keadaan-keadaan, tukrohu, yang dimakruhkan, tidak dihimbau, fiha, di dalam waktu-waktu tersebut, di dalam hal-hal tersebut, keadaan-keadaan tersebut, al-qira'atu, membaca Al-Qur'an, ada beberapa saat yang tidak dihimbau membaca Al-Qur'an. Ilam, ketahuilah, anna qira'atul Qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu, mahbubatun, sangat dicintai, al-itlaq, mutlak, secara mutlak, pokoknya baca Al-Qur'an itu bagus. Illa fi ahwalin makhsusatin, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Jaa, datang asy-syar'u, syariat, bin nahyi, yang melarangnya, anil qira'ati fiha, untuk membaca dalam di keadaan tersebut. Wa ana, dan aku, kata Imam Nawawi, adzkur ma hadarani, akan aku sebut yang hadir di benakku al-an, sekarang. Jadi akan aku hadirkan hal-hal yang tidak diperkenankan atau tidak dihimbau membaca Al-Qur'an pada saat itu. Minha, dari sebagian dari itu aku hadirkan mukhtasaratan, dengan ringkas. Wa ana adzkuru, wa ana, dan aku adzkuru, aku akan sebutkan ma, sesuatu, hadarani, yang hadir di benakku, di hatiku, al-ana, sekarang, minha, dari hal-hal tersebut, mukhtasaratan, dengan ringkas, bihadfil adillati, sengaja aku buang dalil-dalilnya, fa inna, sebab masalah dalilnya itu masyhuratun, masyhur. Fatukrohu, maka tidak dihimbau al-qira'atu, membaca Al-Qur'an, fi halir ruku'i, waktu engkau ruku'. Di saat rukuk dalam sholat, tidak dihimbau engkau membaca Al-Quran. Wasujud, dan waktu sujud. Wattasyahudi, dan waktu tasyahud. Waghairiha, dan yang lainnya. Min akwali sholati, dalam keadaan sholat. Min akwali sholati, dalam keadaan-keadaan sholat. Musi wal qiyami, kecuali waktu berdiri. Jadi yang dihimbau membaca Al-Quran itu hanyalah waktu berdiri. Selain itu, hindarilah dari baca Al-Quran. Tapi bacalah zikir. Makanya semuanya itu ada tempatnya. Jangan tentang Al-Quran bagus, setiap tempat dibaca. Kemarin ada orang, ada yang bertanya itu masalah apa, solawat apa itu. Jangan tentang hobi solawat, setiap anu solawat. Habis solat langsung assalamualaikum solawatan. Ada syahadat, kemarin tanya, habis solat langsung asyhadu alla ilallah. Apa ada bagiannya masing-masing? Yang ahli Al-Quran, assalamualaikum langsung, yasinu Al-Quranil Hakim. Bukan begitu, semua ada aturannya. Dan pendidikan dari ulama ini. Ilmu bukan ngarang-ngarang. Wah, ini saya paling hobi sama solawatan. Mana-mana solawat, dikit-dikit solawat. Ya bagus solawat, tapi ada saat-saat tertentu dihimbau untuk kita membaca selain itu. Selesai. Jadi kalau berdiri waktu solat itu saja. Setelah membaca Al-Fatihah, itulah waktunya kita disunnahkan membaca Al-Quran. Jika anda sholat sendiri, bacalah sepanjang-panjangnya. Sholat terawih rokaat pertama surat Al-Baqarah, bagus. Baru rokaat, terus dan terusnya begitu. Sendirian. Atau berjamaah tapi dengan orang yang sudah ditentukan. Mereka tidak bakal protes. Watukruh, dan juga tidak diharap, tidak dihimbau, makruh. Qira'atu ma zata 'alal Fatihah lil ma'mum. Kalau membaca apakah haram? Enggak. Kalau tadi itu baca, kalau waktu sujud saya baca inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya boleh-boleh saja. Dapat pahala, ya dapat baca Al-Quran. Cuman bukan itu tempatnya. Bukan itu tempatnya saya sujud, saya paling hobi Quran. Sujud Al-Quran, ruku Al-Quran, tasyahud Al-Quran. Sah sholatnya. Tapi lucu loh, katanya ente ahli Al-Quran. Berarti tidak pernah baca kitab ini ya. Masa orang ahli Al-Quran tidak baca kitab ini nih. Jadi sangat gharib kalau orang senang Al-Quran tidak kenal At-Tibyan. Bahkan dikatakan tidak sah kalau orang menghafal Al-Quran atau senang Al-Quran tapi belum kenal kitab At-Tibyan. Sebab ini best ini kitab. Hampir tidak banyak, tidak ada kitab ditulis seperti ini dalam Al-Quran. Lah bagaimana? Saya baca At-Tibyan. Baca At-Tibyan kok tidak dengar nih. Masa sujud baca Quran? Kamu ini bagaimana? Mentang-mentang hafal Quran. Ini jadi ilmu itu penting. Bukan menghafal Quran saja itu. Ini ilmu tentang adab hamalatil Quran. Ini dikarang oleh Imam Nawawi hanya untuk penghafal Quran. Ini anak-anak tahfidz nih. Dengar anak-anak tahfidz kita yang kecil ini. Biar dengar ya. Baik. Ada adabnya. Waktu kruh dan makruh. Di makruh. Kiraatu mazata alal fatihati. Membaca lebih dari fatihah lil makmumi makmum. Di saat anda jadi makmum yang dihimbau. Dianjurkan untuk anda adalah membaca fatihah. Tok. Fi sholatil jahriyati, waktu sholat terang-terangan. Maksudnya waktu sholat dikeraskan. Jadi kalau sholat subuh, maghrib, isya, maka sun yang dihimbau, yang tempat bacaan yang kau baca adalah hanya fatihah saja. Dan bagimu wajib membaca surat selain fatihah, enggak. Kenapa? Tugasmu dengar. Kan gitu, karena engkau adalah makmum. Jika engkau menjadi makmum di saat imam membaca ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, cukup bacalah Fatihah, setelah itu kau dengar. Idza sami'a qira'atal imami, tapi dengan syarat bacaannya imam terdengar olehmu. Idza sami'a, jika mendengar sang makmum qira'atal imami, bacaannya imam. Berbeda di salat-salat yang dilirihkan imam bacaannya. Misalnya sholat duhur, imam baca surat Al-Fatihah, setelah itu baca ayat, membaca Al-Quran. Bacaannya surat Al-Quran kan tidak terdengar. Maka di saat kau tidak mendengar, maka disunatkan untukmu untuk membaca Al-Quran. Setelah waladhalin amin, baca surat sesukamu. Kapan itu? Di saat tidak terdengar bacaannya imam. Atau di saat sholat sendirian. Atau di saat kau baca jadi imam, disunahkan membaca surat Al-Quran setelah Fatihah. Jadi yang disunahkan membaca surat, membaca Al-Quran selain Fatihah tentunya dalam hal ini. Disunatkan membaca Al-Quran selain Fatihah itu hanyalah bagi imam. Sama orang sholat sendirian. Sama makmum yang tidak dengar imam. Atau makmum di sholat yang lirih, dibaca lirih. Itu sunnah bagi makmum untuk membaca suratnya. Kalau fatihah mah wajib bagi makmum dan imam. Watukrau dan makruh halatal ku'uti alal khala'i, waktu duduk di WC itu makruh. Haram waktu ada yang keluar itu haram. Jadi kalau kita di WC baca Al-Quran hukumnya makruh. Bukan haram, makruh. Membaca Al-Quran dan zikir di abdi WC itu adalah makruh. Kapan haram? Haramnya adalah di saat ada yang keluar itu haram. Waqad halal khutbati, waktu khutbah liman yasma'uha, bagi orang yang dengar khutbah. Ada orang dengar khutbah, kita baca Al-Quran aneh-aneh. Mentang-mentang Quran, ahli Quran, dikit-dikit baca Al-Quran. Ada orang khutbah baca Al-Quran. Bukan tempatnya. Wala tukrahu liman la yasma'uha bal tustahab, tidak dimakruhkan bagi orang yang tidak mendengarnya, bahkan disunnahkannya. Enggak dengar khutbah, kalau tidak dengar khutbah lain cerita. Sebab kalau tidak baca Al-Quran dan zikir bisa bengong. Hadirinya berapa ribu, tatanya khutbah, khutbah apa saja lah, enggak pakai mic jauh sana, enggak tahu ngapain. Akhirnya di saat orang seperti itu bisa ngobrol saja. Tidak terdengar. Maka di saat tidak mendengar khutbahnya, maka bacalah zikir dengan di hatimu. Kalaupun dengan lidah tentunya, jangan keras-keras. Baca Al-Quran juga. Hadza wal mukhtaru sahihu, ini pendapat yang dipilih yang benar. Wajan Tawus, dan datang juga dari Imam Tawus karohatuha, makruhnya membaca Al-Quran waktu khutbah yang tidak mendengar. Kalau dengar tidak boleh. Dan tidak bolehnya tidak haram. Dan tidak bolehnya tidak haram baca Al-Quran. Makruh saja dalam hari ini. Waktu khutbah ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makmumnya langsung bismillahirrahmanirrahim. Tidak benar nih. Tapi kalau imamnya tidak kedengaran khutbahnya, innalhamdalillah, umatnya sebegitu ribuan orang, mic-nya enggak ada. Waduh. Kadang-kadang mic-nya enggak ada, yang ceramah masih muda surah ma'asyiral muslimin masih kedengaran itu. Sudah mic-nya enggak ada, jauh, umatnya ribuan, datanya apa? Akhirnya gaduh. Ada sebagian masjid yang seperti itu. Jadi gaduh. Anak itu subhanallah. Ruam itu. Ada sebagian masjid yang kebetulan mic-nya mati atau tidak ada mic. Itu lihat. Imamnya kita kedengaran. Tiba-tiba sudah berdiri. Sholat. Tidak tahu khutbahnya kapan tadi. Makanya orang ribut terus di saat seperti itu. Maka di saat seperti itu, membaca Al-Quran dan berzikir diri sendiri adalah dihimbau. Karena apa? Menghindari daripada hiruk pikuknya orang. Bayajuzu ayyisma' banaka baina kalamaihima bima kulnahu. Imam Tawus mengatakan mutlak aku tidak suka kalau waktu khutbah ada orang baca Quran. Sebagian lagi mengatakan ya enggak apa-apa baca Quran, tapi di tengah-tengah makanya kata Imam Nawawi mungkin ayyujma' baina kalamaihima, mungkin dikumpulkan di antara dua pendapat tersebut. Mimma bima kulnahu, dengan apa yang kami katakan, kama dzakarahu ashabuna, seperti yang disebut oleh sahabat-sahabat kami, yakni ulama madzhab Syafi'iyah, yaitu apa? Bacalah Quran di saat kau tidak mendengar khutbah tersebut, dan jangan baca Quran saat kau mendengar, itu jalan tengahnya. Wala tukrahul qira'atu fit tawafi, dan tidak dimakruhkan membaca waktu tawaf, artinya boleh waktu tawaf engkau membaca Al-Quran. Hadza madhhabuna, ini yang disebutkan ulama madhab Syafi'i. Wabihi, dengan inilah qala, berkata aktsarul ulama, kebanyakan ulama mengambil pendapat ini. Wa hakahu, dan menghikayatkan Ibnul Mudzir, Ibnul Mudzir an Atha wa Mujahid, dari Imam Atha dan Mujahid, wa Ibnul Mubarak wa Abu Abi Thawr wa ashabur ra'yi, dan ashabur ra'i, para ulama-ulama yang cenderung mengedepankan ijtihad mereka. Ini biasanya dari madhab Imam Abu Hanifah kebanyakan. Wa huqiya anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri. Wa Urwata, dan Urwah bin Zubair wa Malik, karohatul qira'ati fit tawafi. Banyak ulama yang mengatakan bahwa waktu tawaf itu makruh baca Al-Quran. Ada sebagian yang ngomong begitu. Wasahihul awal, yang benar pertama, kata Imam Ghazali, Imam Nawawi, yang benar pertama, baca Al-Quran di waktu tawaf tidak makruh. Waqad taqaddama bayanul ikhtilafi fil qira'ati fil hamami, dan telah lalu keterangan perbedaan. Waqad taqaddama, dan telah lalu bayanul ikhtilaf, keterangan tentang perbedaan ulama bil qira'ati, di dalam membaca fil hamami, di hammam, sudah jelas hammam kanin. Wa fit turuqi, dan di jalan-jalan. Wa fi man fi famihi najasatun, dan bagi orang yang mulutnya ada najisnya, sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Enggak apa-apa mulutnya ada najisnya. Dan di jalan pun enggak apa-apa. Sayyidina Abu Bakar pun begitu. Wasrun wallahu a'lam bisawab. Baik, inilah yang bisa kami baca. Mohon maaf kepada yang lainnya. Memang sengaja di bulan Ramadan ini lebih banyak kita baca teksnya saja. Karena buku ini sangat mafhum. Kita ingin baca teksnya, kami terjemahkan, kami beri makna. Dikasih ta'lik ya. Dikasih keterangan sedikit-sedikit saja. Perlunya biar kita menjelajah kitab ini. InsyaAllah akhir Ramadan kita sudah bisa menyelesaikan ini. Kita merasakan nanti semuanya. Oh, Imam Nawawi begitu. Hanya karena kitab ini sudah kita baca di pertengahan, berarti sebagian daripada kaum muslimin yang tidak hadir pada Ramadan-Ramadan yang dulu, jadi tidak tahu bagian yang pertamanya. Dan insyaAllah semuanya ini diabadikan dalam bentuk MP3 dan video. Yang ingin kembali mengulas bisa melihat MP3 dan videonya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung. Kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak, dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak, yang bertanya secara langsung tentang apa yang beliau sampaikan, ataupun hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ketika kita tidak mendengarkan khutbah, kan disunahkan bagi orang yang tidak mendengar khutbah disunahkan membaca Al-Quran, apakah itu tidaklah ghadzu? Sedangkan kita memberi isyarat aja orang berbicara kan lahwat. Kita kultal isyabil jumati angsit kan takut lahwat, Bu ya. Apa perbedaannya, Bu ya? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu-ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin diceritakan suara wanita tidak boleh disuarakan ke umum. Jadi bagaimana peserta-peserta MTQ wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang bagi orang yang membaca Al-Quran dan berzikir di saat khutbah dikumandangkan tapi dia tidak mendengar khutbah. Kalau khutbah tidak terdengar baginya, maka lihat, di saat dia tidak berzikir atau membaca Al-Quran baik dengan hati atau dengan suara lirih, adapun mengangkat suara ini yang tidak diperkenankan, nanti masalah lain itu. Jadi apalagi yang dilakukan oleh seorang yang khutbah tidak terdengar, masa bengong saja ngelamun mikir hitungan dagangannya, ya tidaklah. Jadi di saat khutbahnya imam tidak terdengar, maka di saat itu dihimbau untuk kita berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran yang ia hafal. Tentunya dengan adab dan tata krama membaca tata kramanya di dalam membacanya itu. Jangan sampai mengangkat suara di situ. Ya, maka dari itu dihimbau bagi seorang khatib itu, lihat Nabi Muhammad mengangkatkan diri beliau. Nabi Muhammad kalau khutbah itu suatu saat di padang pasir, beliau itu khutbah begitu karena jamaahnya banyak, naik ke keledai. Naik ke kuda beliau atau kendaraan beliau agar terdengar, supaya tidak jadi fitnah. Maka dihimbau kalau khutbah itu diselantangkan suaranya, agar orang lain dengar. Maka dalam hal ini sangat dihimbau khususnya khutbah Jumat, yang khutbah mingguan itu yang keras suaranya. Jangan gemerenggeng begitu. Jadi agar lain dengar. Maka bagi yang tidak mendengar, itulah disunahkan dia tetap berzikir, supaya hatinya tetap sambung. Jangan sampai bengong. Kemudian masalah omongan di dalam orang berkhutbah, itu ada perbedaan ulama bahwasanya madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad itu kalau ada khutbah, kita dengar khutbah kok ngomong itu haram. Di dalam madhab kita malah enggak haram, coba lihat ini. Di dalam madhab kita tidak haram. Di dalam madhab kita itu tidak haram kalau ada orang khutbah Jumat itu kok ada yang ngomong, cuman masalah hilangnya pahala itu lain cerita. Jadi ya ngomong tapi yang enggak ada gunanya. Jadi ngomong mukhatabah dengan orang lain, ngomong dengan orang lain itu yang menjadikan. Tapi ingat di dalam madhab kita Imam Syafi'i, itu adalah tidak dikatakan haram jika ada orang ngomong waktu khutbah Jumat. Tapi kalau ulama mengatakan hilangnya keutamaannya keutamaannya Jumatan, ya waktu dia ngomong itu. Jadi dihimbau tetap agar tidak ngomong. Sebab ceritanya ada pada zaman Nabi SAW waktu Nabi Muhammad khutbah Jumat, ini hujahnya Syafi'iyah. Hujannya orang yang bermadhab Syafi'i, waktu Nabi Muhammad khutbah Jumat berbicara tentang hari kiamat, tiba-tiba ada orang yang ngomong, mata sa'atu ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba. Nabi Muhammad langsung bertanya, mada adat talah, apa yang kau siapkan? Kubullah wa Rasulahu, aku hanya punya cinta Allah dan Rasulnya. Lihat, ngomong ini. Dan setelah itu Nabi Muhammad tidak mengatakan haram bagimu kayak begitu. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, waktu itu. Jadi yang mengatakan haram itu adalah justru di madhab lain, madhab Imam Malik, Abu Hanifah, dan madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Cuman, masalah hilangnya pahala itu lain. Ya, jika enggak ada apa-apa, tiba-tiba kita ngobrol saja. Hilang pahalanya itu. Makanya ini, himbau jangan itu. Tapi kapan itu? di saat obrolan begini. Tapi berzikir itu tetap dihimbau. Tapi yang dimaksud bukan zikir langsung ada khutbah Jumat enggak kedengar lalu kita kayak protes, la ilaha illallah, la ilaha, bukan begitu. Jadi gerakkan zikir di lidahmu, di hatimu. Inilah perkataan ulama. Dan Imam Nawawi rahimahutaala adalah Syafi'ul madhabi. Makanya beliau tadi mengatakan fi madhabina, di dalam madhab kami itu adalah tetap sunnah. Jadi membaca Al-Qur'an, tentunya baca Al-Qur'an yang pakai adab. Kenapa? Khatibnya enggak kedengaran ngomong apa itu. Enggak kedengaran. Baik. Itulah jadi Pak jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau memang pertama suara Al-Qur'an yang benar saja bagi seorang wanita, ini dipermasalahkan apalagi yang meliuk-liuk. Kalau meliuk-liuk itu yang macam-macam, jangan sampai berapa harokat, berapa huruf itu. Itu bagi laki-laki juga haram. Bukan haram yang baca, yang dengarnya pun haram. Ini bukan kami yang ngomong, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Memang kadang ngomong begini agak enggak enak ini ya. Ya enggak apa-apa sudah. Enak enggak enak. Saya karena baca, kalau saya potong nanti khianat dengan Imam Nawawi, saya enggak bisa ngikut rombongan beliau nanti. Jadi dah, Imam Nawawi ngomong itu kami omongkan. Adapun suara wanita tidak meliuk-liuk sekalipun, dengan bacaan yang fasih itu adalah dihindari. Karena apa? Suara wanita memang bukan aurat di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Imam Malik ya. Mazhab Syafi'i suara wanita bukan aurat. Kapan? Suara normal. Perbincangan biasa begini. Tapi di saat seorang wanita melakukan sebuah lagu nasyid atau yang namanya Al-Quran dengan lagu yang bagus, itu akan dilarang. Karena apa? Di depan kaum laki-laki. Karena apa? Di sini ada tuntutan bagi kaum laki-laki, kalau dengar Al-Quran harus kau dengar. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u. Kalau ada perempuan ngomong, kita tidak dihimbau untuk mendengar. Jadi ibu ngomong, tidak ada himbauan. Kalau ada perempuan ngomong, tolong dengar. Tidak ada Al-Quran ngomong itu. Jadi kalau ibu ngomong cerewet, terserah saya dengar atau tidak dengar. Tapi kalau ibu baca Al-Quran, ada tuntutan wa idza qura'al. Kalau ada Quran dibaca, dengar. Maka di sini ada himbauan. Maka saat itu menjadi perhatian. Sehingga di stop. Jangan baca Al-Quran keras-keras. Dengan meliuk-liuk. Dengan baca apalah khususnya itu. Dan itu adalah untuk semua umat atau semua ahli Quran. Dan kalau semua kaum muslimin. Adapun MTQ. Lah kalau mereka juga termasuk kaum muslimin ya sama sebenarnya judulnya. Ini kita tidak beda antara MTQ dan bukan MTQ. Karena kita tidak akan ngomong khusus MTQ, dipikir nanti ngeritisi MTQ saja. Tidak, itu mungkin di rumah kita, di masyarakat kita. Kalau MTQ kayak begini ya sama. Sama, kalau MTQ kasusnya kayak demikian juga sama, enggak ada beda. Ini dan memang kebenaran kadang-kadang tidak nyaman, tapi kan sudah biasa. Lah ini itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebelum ini apa? Kasratul halikin. Kalau orang banyak heboh dengan yang salah, jangan ikut-ikutan. Masa kamu ikut sama mereka? Baru diingatkan oleh Imam Nawawi tadi. Ingatkan, ada banyak model, tradisi, atau kebiasaan seperti itu. Kata Imam Nawawi, fala takhtaranna. Jangan tertipu. Biarpun yang mengomandoi adalah ustaz ini, ustaz itu, atau alim ini, alim itu. Tapi itu tidak boleh kamu ikuti. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi sama ibu. Dan ini adalah ilmu ya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Suaramu wahai wanita untuk suamimu. Kecuali rombongan wanita. Kemudian nanti ada ulama membahas jika membaca nasyid. Jika tidak bisa diciri. Itu masih ada. Ada tidak bisa diciri. Maksudnya kurang rame-rame. Jadi rame-rame bareng-bareng begitu. Atau di marhalah dakwah. Ada sebagian ibu-ibu di kampung membaca nasyid. Sebab musolanya kalau tidak ada yang baca qasidah, tidak ada orang datang pengajian. Nah ini ada sebagian ibu ngomong begini. Ya hal-hal itu dimaafkan di awal-awal saja. Tapi setelah banyak kaum laki-laki, maka tidak perlu lagi menyenandungkannya. Ini. Kemudian ada pertanyaan tertulis. Apa benar negara Pancasila itu bid'ah? Waduh, waduh, waduh. Pancasila, saya lupa bu. Pancasila di mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Harus dites lagi nih. Boleh tidak jadi warga negara Indonesia yang benar? Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila secara maknawi lima sila itu adalah sesuai dengan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Pancasila, yang enggak benar itu adalah undang-undangnya. Kalau Pancasila itu kalau didasarkan dasar negara, tentunya harus dimaknai dasar negara kita adalah Al-Qur'an, hadis Nabi apa? Syariat Nabi Muhammad, dasar agama kita, dasar negara, mestinya semacam itu, ya. Kemudian memang di negara Indonesia bukan negara hukum Islam. Bukan negara Islam itu. Jadi bukan negara Islam yang hukumnya negara-negara Islam, tapi hukumnya tidak sama. Negaranya negara Islam. Darnya Darul Islam, tapi hukumnya tidak Islam. Jadi baru dikatakan bid'ah benar adalah jika memang orang lebih mengedepankan undang-undang yang dibuat, kemudian dia meninggalkan Al-Quran, maka itu hukumnya adalah bukan saja dia itu adalah bid'ah. Kalau meyakini bahasanya undang-undang yang dibuat oleh negara kita lebih bagus dari Al-Quran, maka murtad orang itu. Tapi kalau ada orang mengatakan saya menjalankan undang-undang ini, ya Al-Quran tetap lebih bagus, maka dia adalah fasik saja. Waduh, gak enak. Rupanya jadi pejabat negeri kita itu mau tidak mau jadi fasik. Kenapa? Kalau dia mengatakan agama negara apa, hukum Islam adalah lebih bagus. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun. Ada tiga model. Yang tidak menjalankan hukum Nabi Muhammad, hukum syariat Islam itu, pertama disifati kafir. Yang kedua adalah fasik, zalim. Kalau tidak kafir, ya fasik, ya zalim. Jadi yang tidak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk dikatakan kafir itu enggak gampang. Bukan semua orang yang menjalankan undang-undang ini langsung disebut kafir, enggak. Ada orang menjalankan undang-undang negara kita ini, apakah disebut kafir? Presiden dikafir? Enggak. Dia baru dikatakan kafir kalau mengatakan inilah hukum yang benar, Al-Qur'an enggak. Barukah kafir. Kalau dia sebenarnya ngeluh, aduh gimana lagi ini sudah masuk sistem. Biasanya bahasa itu yang di mana-mana diulang-ulang itu. Kalau sudah termasuk begini, masuk begini, bagaimana ini? Lah ini. Kalau dia masih ingkar bahasanya Al-Qur'an tetap lebih bagus, hukum Islam lebih bagus, maka dia adalah termasuk golongan mukmin. Akan tapi dia masih kebab kepada dolim atau dab kepada hukum, kepada orang fasik ya. Ini urusan negara. Jadi Pancasila adalah bagian kecil yang ada di negeri kita. Yang paling baku adalah undang-undangnya itu kayak apa. Jadi undang-undang yang bukan Islam adalah, kalau meyakini undang-undang itu bagus, maka lebih bagus daripada Al-Quran, maka kafir, bukan sekedar bid'ah. Cuman kalau mengatakan bahasanya Pancasila itu adalah bid'ah, wah bagaimana? Mau kemat isinya adalah lima hal itu baik semuanya. Sebab ini bukan undang-undang dasar negara kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seorang hamba itu harus punya Tuhan. Di dalam Islam adalah Allah. Yang dua, kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Ini harus ada kesadaran untuk hidup dalam kebersamaan. Keadilan harus diwujudkan. Tentunya harus dengan syariat Islam itu semuanya. Terus dan seterusnya. Kerakyatan yang apa lu. Keadilan sosial. Ini ketahuan nanti bisa. Wah ini apa? Persatuan Indonesia ini. Masalah persatuan ini adalah dihimbau. Persatuan ini dihimbau. Bagus semuanya itu. Akan tapi kalau ada, kalau lalu menolak Al-Quran syariat Nabi Muhammad, ini baru enggak benar itu. Jadi kalau menolak syariat Nabi Muhammad itu baru dikatakan tidak benar. Atau mengatakan syariat Nabi Muhammad kalah. Kalah dengan apa ini undang-undang ini baru itu dikatakan kafir. Islam kafah itu bagaimana? Apa bisa Islam dikatakan Islam keturunan? Oh, nah. Itu adalah istilah yang sering disebutkan orang yang enggak ngeh juga. Dikit-dikit bicara tentang Islam kafah. Kita harus Islam kafah. Itu istilah di lidah orang yang kadang enggak nyadari. Itu ngomong apa sih? Udkhulu fis-silmi kafatan. Memang kalau pengen masuk Islam yang benar. Sempurna, jangan setengah-setengah. Kalau lagi suka diambil, kalau enggak. Islam urusan sholat, urusan zakat enggak Islam, kacau. Islam urusan ini, tapi yang lain enggak, lah itu tidak kafah. Maksudnya utqul fi silmi kafah itu berusahalah engkau jika masuk Islam sempurnakan lahir batinmu, segera aktivitasmu Islamkan, kerjaanmu pun diislamkan. Kalau kerjaannya haram masuk, lah itu maknanya. Bukan yang digembar-gemborkan orang, Islam kafah. Maksudnya apa? Oh dia sendiri kadang-kadang ngomong Islam kafah, kerudungnya ketinggalan di tas. Ini penulis. Atau di rumahnya tidak tahu ada apa. Jadi Islam kafah itu maksudnya sempurna. Artinya dalam semua aktivitas kegiatan itu adalah harus disambungkan dengan Islam. Itu Islam kafah. Apakah apa bisa di Islam itu dikatakan Islam keturunan? Ya alhamdulillah kalau saya keturunan orang Islam, saya Islam ya baguslah. Kenapa Islam keturunan? Hanya biasanya merendahkan Islammu hanya Islam keturunan. Maksudnya gimana? Ya kamu masuk Islam tapi enggak paham loh, enggak usah nyebut keturunannya kalau begitu. Biar jadi memang ada orang Islam KTP kan begitu ya. Jadi karena bapaknya Islam maka dia adalah orang Islam, tapi dia tidak ngerti. Lah kalau itu ya belum masuk Islam secara sempurna. Islamnya hanya waktu syahadat saja. Islamnya itu di hari raya Idul Fitri tok. Ramadan enggak ikut dia. Tapi kalau raya ikut, rame paling heboh itu. Arus mudik itu karena mudik muslim. Ini jadi Islam sempurna itu adalah orang yang mengislamkan dalam semua aktivitasnya. Kalau Islam keturunan ya baguslah keturunan kita itu. Kalau keturunannya orang Islam ya alhamdulillah. Jadi keturunannya yang enggak benar, ya keturunan Islam ya enggak apa-apa. Cuman baik biasanya itu menjadi istilah kalau Islam keturunan itu adalah bagi orang yang Islamnya ikut-ikutan, enggak mau belajar. Itu bisa sajalah. Cuman kalau Islam dengan keturunan ya enggak apa-apa kalau keturunannya orang hebat Islamnya. Ini kiai anaknya jadi kiai juga. Ini orang alim keturunan alim. Ya bolehlah Islamnya keturunan, tapi yang bagus. Jadi juga dua istilah yang kadang diucapkan orang tapi enggak nyambung. Nih, Islamnya Islam keturunan. Jadi tidak dengan ilmu yang diambil, maksudnya begitu kan. Cuman dari kalau Islam kapah kita harus paham, Islam sempurna itu adalah bagaimana kita mengambil agama itu adalah di segala aktivitas kita, segala aspek kehidupan kita, kita sambungkan dengan Islam. Pertanyaan dari Pontianak, Habib Zaid bin Syahab. Nama mau nanya, di salah satu stasiun TV ada pertanyaan cerita sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, para sahabat itu diperankan oleh artis-artis Arab. Apakah hukum membuat film dengan peran sahabat diperankan oleh orang zaman sekarang karena sudah tayang, apa hukumnya jika menonton cerita tersebut? Baik. Para ulama membahas masalah ini, tamsil, maksudnya memerankan. Jadi memerankan sebuah tokoh yang di situ adalah tokoh yang luar biasa kayak Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Imam Bukhari dan sebagainya, kemudian diperankan oleh artis-artis zaman sekarang. Nah, sekarang PR besar itu adalah bagaimana, ini pernah dibahas oleh Habib Ali Al-Jufri tentang artis. Ketahuilah dunia artis bukan dunia yang terlarang mutlak. Kalau ada orang menjadi artis tapi untuk membenahi dunia artis, dunia perfilman, bagus. Tetapi segala sesuatu yang ingin dibenahi harus ada referensi. Mereka mengatakan marja'iyah awaliyah dan marja'ilah referensi awal dan referensi akhir. Jadi kalau pengen membuat film yang islami, yang layak ditonton dan boleh ditonton, di situ ada harus referensinya. Referensinya adalah ulama. Pertama dari skenario itu adalah disodorkan kepada ulama. Benar atau tidak? Jangan acak-acakan. Setelah skenario disodorkan oleh para ulama, kemudian proses pembuatannya pun harus benar. Tidak ada pelanggaran syariat di sini nanti. Tidak ada pelanggaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya mulai dari film, kalau harus pergi jauh di situ harus ada mahram dan sebagainya. Harus macam itu. Kemudian setelah jadi film, sebelum ditayangkan, kemudian nanti harus dilihat kembali oleh sang ulama. Dan kemudian harus dihimbau bagaimana penyebarannya. Lah kalau seperti ini, itu film layak untuk ditonton. Tapi kalau sudah komersil nanti, misalnya yang membuat itu tidak ngerti. Yang penting film ini dikemas rame. Sehingga nanti bisa saja situ karena tidak ngerti syariat Nabi Muhammad, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab megang perempuan, begitu. Bisa bermacam-macam. Jadi pada dasarnya sesuatu yang Islam itu harus masuk ke segala aspek kehidupan. Dunia perfilman harus ada. Ada orang, makanya sebagian para fannanah atau para artis waktu itu ada namanya al-fannanah yang yang tobat tapi setelah itu mu'tazil mengasingkan diri, keluar dari panggung artis. Ada di antara para artis yang tobat lalu keluar dari panggung artis. Kemudian di antara mereka itu ada yang tetap di dunia artis tapi mereka pasti silaturahminya dengan ulama untuk merubah dunia perfilman. Kalau semacam itulah bagus dan kita boleh menontonnya. Akan tapi kalau dunia perfilman yang belum kayak begini, ini kalaupun kita tonton ternyata kita mendukung kefasikan tetap berjalan. Sebab para di dunia perfilman yang tidak dikoordinir, yang tidak dipantau oleh para ulama, maka itu pun hanya akan banyak mengumpulkan uang saja. Kemudian yang penting bagaimana di pasar laku dan dia tidak pernah peduli. Sehingga lihat, kalau di dalam dunia perfilman yang direncanakan oleh para ulama yang membahasnya, itu harus yang memerankan ini harus istilah mahram. Mahramnya, jadi tidak seenaknya ini mahram atau tidak, ini laki ini siapa, perempuan ini harus ada. Jika seperti itu kita layak menontonnya. Nah, kasusnya adalah jika film ini sudah terjadi dan ditayangkan, maka perbandingannya adalah dibanding acara yang lain. Kalau memang itu acara isinya benar, manfaat, maka kita boleh saja menonton yang demikian ini dengan tumbuhkan semangat dan himmah, bahasanya kita pun harus bisa membuat dengan cara yang benar. Jadi bukan berarti kita langsung pangkas, enggak, jangan tonton. Sebab banyak faedahnya juga tentang cerita Sayyidina Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, segala macam itu. Biasanya kalau film-film Arab kita tidak ada sangkut pautnya dengan artis. Kenapa? Kita tidak tahu siapa yang memerankannya. Karena kita tidak kenal film apa artisnya siapa. Ada film tentang Khalid bin Walid, ada film tentang Imam Bukhari, ada film Imam Nasa'i, ada film Sayyidah Maryam, ada film macam-macam. Akan tapi karena kita tidak kenal artisnya, maka tidak sambung dengan artis. Sehingga termasuk di radioku itu tidak pernah kita mencoba memperkenalkan seorang artis. Nasyid-nasyid saja. Kita pengen anak-anak itu apa jamaah itu menghafal nasyidnya. Tidak pernah ini nanti mengagungkan artis itu tidak. Tapi nasyidnya. Bukan kita memperkenalkan dunia artisnya. Sehingga tidak ingin jamaah nanti ustaz datang tidak dia KP, tidak diperhatikan, giliran artis yang datang berdiri semua, cium tangan semuanya. Ini jadi bermasalah nanti ya. Jadi makanya radio kita pun tidak kita biasakan, misalnya kalau ada artis mau datang sekalipun, kita kadang pikir-pikir, biarpun mereka datangnya gratis, ntar dulu lah, menghindar lebih bagus ya. Menghindar lebih bagus, sebab nanti kita tidak ingin membudayakan bahasanya radioku adalah pendukung seorang artis ya gitu ya. Karena kita khawatir akan kita menjerumuskan orang kepada rindu dunia keartisan dan dunia perfilman. Jadi dalam hal ini pernah ditanyakan kepada beberapa orang mulia, melihat film-film yang sifatnya membangun jiwa, termasuk memerankan sahabat Nabi, jika Anda sebagai orang yang tahu, pernah melihatnya, dan tidak bertentangan dengan syariat secara zahirnya, maka itu boleh ditonton. Tapi kalau ternyata ada kesalahan-kesalahan yang fatal, maka tidak boleh ditonton. Jadi intinya itu, kebenaran pada hakikatnya. Adapun bagaimana prosesnya pembuatan, karena kita tidak tahu dan sudah jadi, itu untuk mendidik anak-anak kita agar kenal para sahabat Nabi, itu boleh-boleh saja. Dan memerankan sahabat diperankan oleh orang fasik sekalipun ya. Ini diperankan oleh fasik ya. Ya, enggak apa-apa. Karena apa? Anak kita tidak kita kenalkan kepada artis. Dia tidak ngerti kalau artis yang memerankan itu orang fasik. Cuman Habib Ali waktu itu cerita. Tetapi, tetap kalau bisa kita tidak usah berurusan dengan dunia itu. Sebab apa? Kadang itu kebayang. Setelah kita tahu Umar bin Khattab itu adalah ini, karena yang memerankan si A. Sementara si A itu artis terkenal. Sehingga waktu sang artis itu main film yang lainnya, dipikir Umar bin Khattab main film begitu nanti. Jadi yang dikhawatirkan kayak begitu. Makanya tetap kalau bisa berhati-hati, hanya karena zamannya zaman rusak ini untuk menggantikan daripada anak kita nonton sinetron yang tidak karu-karuan, maka lihatlah film-film yang semacam itu. Semoga itu termasuk membangun jiwa anak-anak kita kenal kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang penting jangan dibiasakan anak kita kagum dengan dunia perfilman sama artis itu saja. Waktu sudah kelewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna. Makrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuhtir alayna innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Jadikanlah kami berjuang-berjuang di jalanmu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Godaan. Ya Allah. Godaan. Hidup di zaman ini amat banyak. Ya Allah. Dunia elektro, televisi, HP, internet dan sebagainya. Ya Allah. Adalah media yang bisa digunakan jahat bagi penjahat, akan tapi sekaligus bisa digunakan kebaikan bagi orang yang rindu kebaikan. Maka jadikan kami pejuang-pejuangmu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang mendengar acara ini ya Allah, yang menyaksikan acara ini, jadikan mereka berjuang-berjuang di jalanmu ya Allah. Mudahkan kami untuk mewujudkan stasiun-stasiun radio sebanyak-banyaknya, dan mudahkankah kami untuk membuat stasiun televisi yang Islami yang sesungguhnya sebanyak-banyaknya. Mudahkanlah kami ya Allah untuk berdakwah di segala macam tempat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan acara ini, baik yang di Jawa Timur, baik yang di Kalimantan, baik yang di Sumatera ataupun di luar Indonesia, ya Allah, jadikan mereka berjuang-berjuang di jalanmu ya Allah. Rindukan mereka kepada kemuliaan setiap saat dan dimanapun mereka berada. Ya Allah, berkailah tempat ini ya Allah, dan berkailah acara ini, berkailah semua yang hadir, berkailah semua yang menyaksikan, dan berkailah semua yang ingin mendengar acara ini ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dunia dan di akhirat, lebih khusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan dengan pengampunan darimu, dengan pengampunan darimu, dengan pengampunan darimu ya Allah, dengan pengampunan darimu ya Allah, dan pembebasan dari api nerakamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan ya Allah, jauhkan kami dari membaca Al-Quran ya Allah dengan tanpa adab dan tata krama. Berikan kepada kami adab kepada Al-Quran, tata krama kepada Al-Quran, rindu Al-Quran, dan jadikan Quran di hati kami, dan jadikan Quran di anggota tubuh kami, di perilaku kami, jadikan Al-Quran di rumah kami, jadikan Al-Quran di masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Kuasa, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kabulkan hajat kami semua yang ada di tempat ini, yang rizkinya sempit, kabulkan hajat mereka, lapangkan rizki mereka. Yang punya utang ya Allah, mudahkan mereka bayar utang. Yang ingin punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah. Yang belum, yang sudah punya anak, mudahkan mereka untuk membimbing dan mendidik anak mereka. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang kau cinta, yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah, berikan keikhlasan kepada yang hadir, kepada yang berjuang di tempat ini, yang membantu pesantren ini, membantu dakwah ini ya Allah, baik dengan harta mereka, pikiran mereka, tenaga mereka. Berikan kepada semua mereka ketulusan, ketulusan, ketulusan ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, khusnul khatimah. Dan jadikanlah ya Allah ucapan dari akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا اغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم. صلى الله تقبل منا بركة الفاتحة. Yeah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Bila itu kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.